kurma dimasukkan ambulan. Sudah cukup akhiri mabukmu. Ya wes cukup penuh anggunmu gendeng. Yo mari mari yo, yo leren leren no. Ojo terus terus no.